وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Seperti biasa pada kesempatan sore hari ini, kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsiru Al-Muyassar, dan pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Al-Quran Surat Al-An'am, memasuki babak atau bagian-bagian akhir insyaallah. Kita awali dari ayat yang ke-52, karena pertemuan pekan lalu sampai di ayat ke-151. Kita akan bacakan ayatnya terlebih dahulu, kemudian kita sampaikan tafsirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awfu al-kayla wal mizana bil qist. ولا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Janganlah kalian mendekati, mengambil atau memakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang dibenarkan, yaitu hingga anak yatim tersebut sampai di usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seorang pun melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Dan apabila kalian mengucapkan sesuatu, maka bersikap adillah, walaupun ucapan itu ditujukan kepada kerabat. Dan hendaknya kalian penuhi janji Allah. Itulah yang telah Allah wasiatkan kepada kalian, agar kalian senantiasa mengingat. Di ayat yang mulia ini, pertama-tama Allah Subhanahu wa taala melarang kita mendekati harta anak yatim, mengambilnya atau memakannya dengan cara yang tidak dibenarkan. Kemudian jika kita termasuk orang yang mendapatkan amanah merawat anak yatim, dan kebetulan anak yatim itu punya harta, maka serahkan hartanya ketika dia sudah dewasa. Yang kedua, Allah memerintahkan kita di ayat ini untuk sempurna dalam menakar atau menimbang sesuatu. Jangan sampai ada kecurangan di dalamnya. Itulah golongan al-mutaffifin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailun lil mutaffifin. Kecelakaan, kebinasaan bagi orang-orang yang melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Yang ketiga, Allah perintahkan kepada kita kalau kita mengucapkan sesuatu, maka hendaknya kita menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Sekalipun berhubungan dengan kerabat kita. Di akhir ayat Allah katakan, inilah beberapa hal yang telah Allah wasiatkan kepada kalian, kepada kita semuanya, agar kita senantiasa mengingatnya. Kita lihat tafsirannya, qala wala taqrabu ayyuhal awsiya mala man mata abuhu wa huwa saghirun. Kata Allah di ayat ini, janganlah kalian wahai para penerima wasiat, orang-orang yang mendapatkan amanat, mendekati harta milik anak yatim. Man mata abuhu wa huwa saghir, yaitu orang yang bapaknya meninggal dunia dalam keadaan dia masih kecil. Illa bilhal allati tasluh biha amwaluhu wa yantafi'u biha. Kecuali dengan cara yang hartanya bisa menjadi lebih baik dan dia dapat mengambil manfaat darinya. Hatta yasila ila sinnil bulugh wa yakunu rasyidan. Dan itu nanti ketika si anak yatim tersebut sampai di usia dewasa dan sudah matang. Karena kalau masih kecil, jelas dia tidak akan bisa menggunakan hartanya dengan baik. Sebelum sampai di usia dewasa, maka hartanya harus dijaga dengan baik oleh orang-orang yang mendapatkan amanat untuk merawatnya. Dalam hal ini orang-orang yang mendapatkan wasiat. Allah wanti-wanti, jangan sampai kamu mengambil, memakan harta miliknya sedikit pun. Ya. Qala fa idza balagha dzalika fasallimu ilaihi ma lahu. Maka kalau si anak yatim itu sudah dewasa, sudah matang, serahkanlah oleh kalian hartanya kepadanya. Ini wasiat pertama. Kemudian wa aufu al-kaila wal wazna bil adli alladhi yakunu bihi tamamal wafa. Kata Allah berikutnya, sempurnakanlah oleh kalian takaran dan timbangan dengan proporsional, dengan adil, ya, sehingga benar-benar sempurna. Tidak ada yang kurang dalam takaran itu, tidak ada yang timpang dalam timbangan tersebut. Wa idza badaltum juhdakum fala haraja alaikum fi ma qad yakunu min naqsin. Dan apabila kalian sudah berusaha, sudah mengerahkan segenap kesungguhan, maka tidak ada dosa bagi kalian jika ada kemungkinan kekurangan dari apa yang telah kalian lakukan. Karena walau bagaimanapun kita manusia jauh dari kata sempurna. Dan apapun yang kita lakukan, hatta menyangkut kebaikan, jangan pernah merasa sudah sempurna. Karena itu bisa menghambat kita untuk melakukan amalan yang baik, ya, di masa mendatang. Nah, oleh karena itu, setiap kali selesai dari melakukan ibadah seperti sholat misalnya, dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan istighfar, astaghfirullah, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sangat mungkin ada kekurangan di dalamnya. Namun yang pasti, kita dituntut untuk bersungguh-sungguh sebaik mungkin, ya, saat melakukan apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi amanah yang dibebankan kepada kita. Nah, makanya disebutkan di sini, kalau kalian sudah bersungguh-sungguh mengerahkan segenap upaya, ya, untuk sebaik mungkin dalam menakar sesuatu, menimbang sesuatu, sebaik mungkin dalam menjalankan amanah menyangkut anak yatim, jika ada kekurangan di dalamnya, maka tidak menjadi apa? Dosa. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kata Allah di ayat itu, kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Ini rahmat, ini kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Wa idza qultum fataharru fi qaulikumul adla duna mailin 'anil haqq fi khabarin aw syahadatin aw hukmin aw syafa'atin. Lalu berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini termasuk bagian dari wasiatnya, wa idza qultum fataharru fi qaulikum al adla, kalau kalian berkata tentang sesuatu maka berusahalah agar kata-kata kalian itu adil tanpa condong dari kebenaran, baik ketika menyampaikan sebuah berita atau persaksian atau hukum atau pembelaan. Walau kana alladhi ta'allaqa bihil qaul dha qarabatin minkum, walaupun yang terkait dengan objek dari perkataan itu adalah kerabat kalian. Jadi jangan mentang-mentang ada hubungan kerabat kemudian kita bela, kemudian kita benarkan, kemudian kita memihak kepadanya. Tidak. Ini tidak menunjukkan keadilan. Kata Allah, ya, di ayat ini, wa idza qultum fa'dilu. Kalau kalian mengucapkan sesuatu, bersikap adillah. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Ya. Harus selalu adil dalam menyampaikan berita, dalam persaksian, dalam menghukumi, dan dalam pembelaan. Walaupun sekali lagi kata Allah di ayat ini, alladzi ta'allaqa bihil qaul dza qarabatin minkum, yang terkait dengan objek perkataan itu adalah kerabat kalian. Fala tamilu ma'ahu bighairi haqqin, jangan sekali-kali kamu condong kepadanya tanpa alasan yang dibenarkan. Ini wasiat yang sangat penting sekali untuk menjadi perhatian kita bersama, karena memang kecenderungan hawa nafsu, ya, kita kalau sudah menyangkut kerabat, menyangkut keluarga, ya, itu selalu membuat kita ingin memberikan pembelaan, ingin membenarkannya dalam segala hal, menyangkut kasus apapun. Allah mewasiatkan kepada kita untuk jangan sampai seperti itu. Wa aufu bima ahidallahu bihi ilaikum min iltizami bi syari'atihi. Kemudian kata Allah selanjutnya bagian dari wasiatnya juga, aufu bima ahidallahu bihi ilaikum, tunaikanlah janji kalian kepada Allah, di mana janji itu telah mengikat kalian, minal iltizam bi syari'atihi, yaitu untuk komitmen kepada syariatnya. Dzalikumul matluu 'alaikum minal ahkam wassakum bihi rabbukum raja'a an tatadzakkaru 'aqibata amrikum. Itulah yang telah disampaikan kepada kalian dari hukum-hukum, dan itulah yang telah Rabb kalian wasiatkan kepada kalian, harapannya agar kalian senantiasa mengingat akibat dari segala urusan kalian. Nah. Berikutnya ayat yang ke-153. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian jalan itu, jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang hanya akan memecah belah kalian dari jalannya. Itulah yang telah Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, tafsirannya, qala wa mimma wassakumullahu bihi, di antara yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada kalian, berarti ayat yang ke-153 ini masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, menyebutkan hal-hal yang menjadi wasiat Allah yang penting untuk kita perhatikan, ya, karena ini ditujukan kepada kita. Di antara wasiat yang Allah sampaikan kepada kalian di ayat ini, ayat yang ke-153, adalah anna hadzal Islam huwa tariqullah ta'ala al-mustaqim. Bahwa Islam ini adalah jalan Allah Ta'ala yang lurus. Faslukuhu, maka tempuhlah oleh kalian jalan tersebut. Jadi ketika Allah katakan wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus, maksudnya adalah Islam. Ya, maksudnya adalah Islam. Islamlah jalan Allah yang lurus. Faslukuhu, maka tempuhlah jalan tersebut, wala tasluku subulal, jangan sekali-kali kalian menempuh jalan-jalan yang menyesatkan, kata Allah. Fatufarriqukum wa tub'idakum an sabilillahil mustaqim, karena akan memecah belah kalian dan menjauhkan kalian dari jalan Allah yang lurus. Siapapun yang menempuh jalan yang menyesatkan pasti akan terpisah dari jalan Allah, akan menjauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, karena jalan itu jalan yang berbeda, bukan jalan yang satu. Makanya Nabi SAW dulu ketika membedakan mana jalan Allah dan mana jalan yang menyesatkan, beliau membuat garis lurus. Kata beliau, wa anna hadza sirati mustaqiman, sambil membaca firman Allah, inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, ikutilah jalan ini, garis lurus. Kemudian saat menyebutkan jalan-jalan yang menyesatkan, beliau bikin lagi jalan ke kanan dan ke kiri dari garis lurus itu. Ya, dan ini subul, ini jalan-jalan lain, jalan-jalan yang menyesatkan. Maka siapapun yang menempuh jalan yang menyesatkan berarti akan terpisah dan terjauhkan dari jalan Allah yang lurus. Oleh karena itu pesan Allah ketika Allah katakan bahwa inilah jalanku yang lurus, yaitu Islam, pesannya adalah fattabi'uhu, ikuti jalan ini. Artinya faslukuhu, tempuh jalan ini. Ya, apapun resikonya, nah, bagaimanapun beratnya, karena inilah jalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, saat Nabi membuat garis lurus itu panjang, menunjukkan bahwa jalan Islam, jalan Allah yang penting untuk ditempuh, itu bukan jalan yang mudah. Ya, bukan jalan yang mudah, bukan juga jalan yang jaraknya dekat, dalam waktu yang singkat bisa ditempuh. Tapi jalan yang jauh, terjal, banyak rintangan, banyak tantangannya. Ini. Nah, dzalikumut tawajjuh nahwat tariqil mustaqim, mengarahnya kalian ke jalan yang lurus, yakni Islam. Huwallazi wassakumullahu bihi, itulah yang telah Allah wasiatkan kepada kalian. Litattaqu 'adzabahu bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi, agar kalian melindungi diri kalian dari azabnya dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, jadi salah satu bentuk menempuh jalan Allah yang lurus itu adalah mengerjakan setiap perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ya. Selanjutnya ayat yang ke-154. Allah berfirman, "Tsumma atayna Musal kitaba tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsilan likulli syai' wa huda wa rahmatan la'allahum biliqai rabbihim yu'minun." Kemudian kami telah berikan Alkitab kepada Musa sebagai penyempurna kenikmatan bagi orang-orang yang berbuat baik dan sebagai rincian untuk segala sesuatu, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, agar mereka semuanya ketika berjumpa dengan Rabbnya dalam keadaan beriman atau mengimani perjumpaan dengan Rabbnya. Nah, tafsirannya, "Thumma qul ayyuhar rasul." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, "Qul, katakan olehmu wahai Rasul, liha ula il musyrikin, kepada kaum musyrikin. Innallaha ta'ala huwa alladhi ata Musa at-taurata." Sesungguhnya Allah Ta'ala dialah yang telah memberikan kepada Musa sebuah kitab. Kitab yang dimaksud di sini adalah kitab Taurat. "Tamaman li ni'matihi 'alal muhsinin," sebagai penyempurna nikmatnya bagi orang-orang yang berbuat baik. "Min ahli millatihi," dari orang-orang yang mengikutinya, mengikuti Nabi Musa. "Wa tafsilan li kulli syai min umuri dinihim," dan sebagai penjelas yang memerinci segala sesuatu yang menyangkut urusan agamanya. "Wa huda wa dilalatan 'ala at-tariqil mustaqim," sebagai petunjuk, sebagai hidayah menuju jalan yang lurus. "Wa rahmatan lahum," dan sebagai rahmat bagi mereka. Diturunkannya Alkitab oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kepada kita atau sebelumnya diturunkan kepada Nabi Musa, ya, sehingga ada di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah kaumnya, itu ternyata sebagai kenikmatan yang sempurna, ya. Kata Allah di ayat ini, kami turunkan Alkitab kepada Musa itu sebagai penyempurna, penyempurna nikmat yang Allah berikan kepada pengikutnya, kepada kaumnya Nabi Musa, orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa. Diturunkan kitab oleh Allah kepadanya sebagai nikmat tersendiri. Pun demikian dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebagai penyempurna nikmat, ya, yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya. Nah, bahkan bukan hanya itu saja, tapi juga adanya kitab itu sebagai hal yang dapat merinci segala urusan yang menyangkut agama, juga sebagai petunjuk, hidayah dan rahmat. Nah, maka turunnya Alkitab itu sebagai anugerah yang paling besar bagi manusia. Nah, Allah turunkan kitab kepada Nabi Musa sekali lagi sebagai penyempurna bagi nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang baik yang mengikuti Nabi Musa. Kemudian juga sebagai rincian untuk segala sesuatu yang menyangkut urusan agama, sebagai petunjuk, hidayah menuju jalan yang lurus dan rahmat bagi mereka. Raja'a ayyu saddiqu bil ba'thi ba'dal mauti wal hisabi wal jazaa wa ya'malu lidzalika, dengan harapan agar mereka membenarkan hari kebangkitan setelah kematian, membenarkan soal adanya hisab, membenarkan soal adanya al-jaza, pembalasan, wa ya'malu lidzalika, dan agar mereka melakukan persiapan untuk menjemput itu semua. Ya. Inilah yang dimaksud dengan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, agar mereka beriman kepada perjumpaan dengan Rabbnya, ya, yaitu adanya hari kebangkitan setelah kematian, adanya hisab, adanya al-jaza, dan selainnya. Lalu ayat yang ke-155. Masih ada kaitannya. Qala wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun, dan ini kitab Al-Qur'an. Anzalnahu, kami telah menurunkannya. Mubarakun, kitab yang penuh dengan berkah. Fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian kitab ini. Wattaqu, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Nah, kalau tadi Alkitab diturunkan kepada Musa, maka kali ini Allah sampaikan Alkitab juga diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tafsirannya, wa hadzal Qur'an kitabun anzalnahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini sekarang Al-Quran, sebuah kitab yang kami telah turunkan kepada nabi kita, kata Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khairuhu kathirun, banyak sekali kebaikan yang terkandung di dalamnya. Fattabi'uhu, maka ikutilah kitab itu. Fima ya'mur bihi wa yanha anhu, dalam hal yang diperintah dan dilarang olehnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Antukhalifu lahu amran, dari tindakan menyelisihi perintahnya. Roja'an anturhamu, harapannya agar kalian diberi rahmat. Fatanju min adabihi, sehingga kalian bisa selamat dari adabnya. Watadfaru bithawabihi, dan kalian mendapatkan keberuntungan berupa pahalanya. Nah, siapapun yang mengikuti Nabi Musa, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, mengikutinya, mengamalkan isinya, maka akan mendapatkan rahmat, selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Demikian juga siapa yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikutinya, mengamalkan isinya, maka akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan rahmat, akan selamat dari azabnya, dan juga mendapatkan keberuntungan berupa pahala besar yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah turunkan kitab kepada Nabi Musa, Allah juga turunkan kitab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian ayat yang ke-156 ada hubungannya, ya. Antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Kami turunkan kitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antaqulu innama unzilal kitab ala ta'ifatain, agar kalian tidak mengatakan bahwa kitab ini hanya diturunkan kepada dua golongan manusia sebelum kami, yaitu Yahudi dan Nasrani. Faktanya Allah sudah turunkan kitab kepada siapa? Nabi Musa, ya, Yahudi. Faktanya Allah juga sudah turunkan kitab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Allah tidak hanya mengabarkan bahwa kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, tapi Allah juga kabarkan bahwa kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kalian tidak mengatakan bahwa kitab ini hanya diturunkan kepada dua golongan manusia sebelum kami, yaitu Yahudi dan Nasrani. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin, dan kami lalai dari membacanya, mempelajarinya. Nah, kita lihat tafsirannya. Wa anzalna hadzal Qur'an li'alla taqulu ya kuffaral arab innama unzilal kitabu minas sama' alal yahudi wan nasara. Ini dia tafsirannya. Kami turunkan kitab ini Al-Qur'an, kata Allah sebagaimana di ayat sebelumnya 155, li'alla taqulu, agar kalian tidak mengatakan wahai orang-orang kafir Arab, innama unzilal kitabu, sesungguhnya kitab hanya diturunkan dari langit itu kepada Yahudi dan Nasrani. Coba kalau seandainya Allah tidak kabarkan bahwa Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu orang-orang kafir Arab itu mengatakan, ya, yang menerima kitab itu hanya Yahudi dan Nasrani. Maka jangan salahkan kami ketika kami tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Allah kabarkan. Lihat, ya, korelasinya. Lihat hubungannya. Ya. Di ayat 154 Allah kabarkan bahwa Allah turunkan kitab kepada Nabi Musa. Di ayat 155 Allah kabarkan bahwa Allah turunkan juga Alkitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga enggak ada alasan kalian mengatakan bahwa enggak diturunkan kitab kepada kami, kitab itu hanya diturunkan kepada Yahudi dan Nasrani. Enggak ada alasan. Ya. Maka di ayat yang ke-156 Allah katakan, kami turunkan kitab Al-Qur'an ini supaya kalian tidak mengatakan wahai orang-orang kafir Arab bahwa kitab ini hanya diturunkan dari langit oleh Allah kepada bangsa Yahudi dan Nasrani saja. Ya. Supaya mereka, orang-orang kafir, enggak ngomong begitu. Dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qad kunna an qira'ati kutubihim fi syaglin. Dan supaya kalian tidak mengatakan kami tersibukkan dari membaca kitab-kitabnya. Wa nahnu laisa lana bihadza ilmun wala ma'rifah. Dan supaya kalian tidak mengatakan kami tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu tentang ini. Ya. Hujjah sudah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat yang ke-157 juga masih ada hubungan. Ya. Berarti dari mulai ayat yang ke-154, 155, 156 dan sekarang 157 itu terus bersambung. Au taqulu, kata Allah, law anna unzila alainal kitabu lakunna ahda minhum. Faqad ja'akum bayyinatum mir rabbikum wa huda wa rahmah. Faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa saddafa anha. Sanajzi alladhina yasdifuna an ayatina su'al 'adzab bima kanu yasdifun. Atau agar jangan sampai kalian mengatakan lau anna unzila alainal kitab, kalau seandainya diturunkan kepada kami alkitab, lakunna ahda minhum, tentu kami lebih mendapatkan petunjuk daripada mereka. Buktinya kami malah sesat, nah gitu. Ya kan? Nah, mereka orang-orang kafir Arab mencoba berkelit. Kitab itu hanya diturunkan kepada siapa? Yahudi dan Nasrani. Padahal Allah sudah jelaskan, kitab Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak bisa kalian mengatakan seperti kata-kata tadi. Kalian juga tidak bisa mengatakan kalau seandainya Al-Qur'an diturunkan kepada kami, Alkitab diturunkan kepada kami, tentu kami lebih mendapatkan hidayah dari mereka. Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum, sungguh sebenarnya sudah datang kepada kalian bukti nyata dari Rabb kalian, petunjuk, rahmat. Kurang apa lagi? Maka barang siapa faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillah, maka tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menentangnya. Ya, sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina, kami kata Allah akan memberikan balasan kepada mereka-mereka yang menentang, mereka-mereka yang berpaling dari ayat-ayat kami. Su'al azab, berupa azab yang buruk, bima kanu yasdifun, lantaran mereka terus-terusan menampakkan penentangannya. Ya, tafsirannya. Waliyalla taqulu ayyuhal musyrikun, Allah katakan, dan agar kalian tidak mengatakan wahai kaum musyrikin, kuffar Arab, lau anna unzila alaina kitabun minas sama, seandainya diturunkan kepada kami kitab dari langit, kama unzila alal yahud wan nasara, sebagaimana diturunkan kepada Yahudi dan Nasara, lakunna ashadda istiqamatan ala tariqil haq minhum, tentu kami lebih istiqomah di atas jalan yang benar daripada mereka. Buktinya kami masih tersesat, berarti enggak ada Alkitab diturunkan kepada kami. Itu maunya mereka. Ya. Nah, maka kata Allah di ayat ini, faqad ja'akum kitabun bilisanikum arabiyyin mubin. Sungguh telah datang kepada kalian sebuah kitab Al-Qur'an, bilisanikum arabiyyin, dengan bahasa kalian, yaitu bahasa Arab. Mubin, yang nyata, jelas. Bukan pakai bahasa yang lain loh, bahasa Arab. Wadhalika hujjatun wadhihatun min rabbikum, dan itu merupakan hujjah yang jelas dari Rabb kalian. Wa irsyadun ila tariqil haq, dan bimbingan menuju jalan yang hak. Wa rahmatun lihadihil ummah, dan rahmat bagi umat ini. Ya. Fala ahada ashadu zulman wa udwanan mimman kadzdzaba bihujajillahi ta'ala wa a'rada anha. Di akhir ayat Allah katakan enggak ada seorang pun yang lebih zalim, ya, lebih jahat daripada orang yang mendustakan hujjah-hujjah Allah dan berpaling darinya. Fahaula'il mu'ridun, maka mereka orang-orang yang berpaling itu, sanu'aqibuhum iqaban syadidan, kami akan menghukumnya dengan hukuman yang berat. Fi nari jahannam, di neraka jahannam. Bisababi i'radihim an ayatina, oleh sebab ya berpalingnya mereka dari ayat-ayat kami. Wasaddihim an sabirina, dan tindakan menghalang-halangi manusia dari jalan kami. Nah, ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya ayat yang ke-158. Allah berfirman, hal yang guruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanas min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Qul intaziru inna muntazirun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hasil akhirnya mereka orang-orang kafir Arab, kaum musyrikin, susah dikasih tahu. Ya, padahal hujah-hujah yang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan di hadapan mereka sudah sangat jelas. Maka akhirnya kata Allah di ayat yang ke-158 ini, hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikah, sebenarnya enggak ada yang mereka tunggu kecuali kedatangan para malaikat untuk mencabut nyawa-nyawa mereka. Aw ya'ti rabbuka, atau menunggu kedatangan Rabbmu, au ya'ti ba'du ayati rabbik, atau menunggu kedatangan sebagian dari ayat Rabbmu. Kemudian kata Allah, pada hari di mana datang sebagian ayat-ayat Rabbmu, maka tidak lagi akan bermanfaat keimanan seseorang. Ya, yang sebelumnya tidak beriman, enggak akan lagi bermanfaat keimanan seseorang yang tidak menghasilkan kebaikan dari imannya. Kalau sudah datang hari kiamat kan selesai. Ya. Mau beriman, enggak ada lagi kesempatan untuk itu. Sudah habis. Mau beramal, percuma. Enggak ada lagi kesempatan untuk itu. Maka kata Allah, "Qul intadhiru." Katakan kepada mereka, "Tunggulah hari itu." Ya. Inna muntadhirun. Sesungguhnya kami juga menunggu. Tafsirannya, hal yang durul ladzina a'radu wa saddu an sabilillah illa an ya'tiyahum malakul maut wa a'wanuhu liqabdi arwahihim. Apakah orang-orang yang berpaling dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah itu hanya menunggu kedatangan malakal maut dan pembantu-pembantunya, liqabdi arwahihim, untuk mencabut ruh-ruh mereka? Aw ya'ti rabbuka ayyuhar rasul lil fasli baina ibadihi yaumal qiyamah, atau menunggu kedatangan Rabbmu wahai Rasul untuk menyelesaikan segala urusan antar hambanya pada hari kiamat. Aw ya'ti ba'du asyratis sa'ah, aw ya'ti ba'du asyratis sa'ah wa alamatiha addalati ala maji'iha, atau menunggu kedatangan sebagian dari tanda-tanda hari kiamat serta alamat-alamatnya yang menunjukkan akan kedatangannya. Wahyatulu ushamsi min maghribiha, yang diantaranya adalah terbitnya matahari dari arah barat. Apakah ini yang mereka tunggu? Ya, memang ini yang mereka tunggu. Buktinya mereka tetap menampakkan pembangkangan. Mereka tetap tidak menerima hujah-hujah yang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan di hadapan mereka. Allah sudah jelaskan bahwa Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad saja masih berkelit. Ya. Masih mengatakan gak ada kitab yang diturunkan kepada kami. Kalau seandainya ada kitab yang diturunkan kepada kami, maka kami lebih mendapatkan petunjuk daripada Yahudi dan Nasrani. Maka sebenarnya inilah yang mereka tunggu. Kematian, hari kiamat, keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di ayat ini, fahina yakunu dhalika. Kalau sebagian dari tanda, kalau sebagian dari ayat-ayat Allah itu sudah datang, yakni hari kiamat, ya, la yanfa'u nafsan imanuha, enggak bermanfaat lagi keimanan seseorang. Ya, in lam takun amanat min qablu, kalau sebelumnya tidak dalam keadaan beriman. Wala yuqbalu minha in kanat mu'minatan kasbu amali salih in lam takun amilatan bihi qabla dzalika, dan tidak akan diterima amal soleh jika beriman. Ya, dalam keadaan sebelumnya tidak melakukan amal soleh. Qul lahum ayyuhar rasul, katakan sekarang kepada mereka wahai Rasul, kuffarul Arab, musyrikun, intadhiru maji'a dzalika, tunggulah oleh kalian kedatangan hari itu, kedatangan malakal maut mencabut nyawa, kemudian kedatangan Allah untuk menyelesaikan segala urusan antar hamba, kedatangan sebagian dari ayat-ayat Allah, yakni hari kiamat. Tunggulah oleh kalian. Lita'lamu al-muhikka minal mubtil, agar kalian tahu mana yang benar, mana yang hak, mana yang ada di atas kebatilan. Wal musi' minal muhsin, mana yang jelek, mana yang baik keadaannya. Inna muntadhiruna dhalika, sesungguhnya kami menunggu itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ayat yang ke-159. Diingat kembali ya, bahwa dari mulai ayat yang ke-154 sampai 158 itu ada hubungan yang jelas, nyambung terus. Seperti dua ayat sebelumnya yang kita baca, ayat 152 dengan 153, itu juga nyambung. Ayat 152, 153 itu isinya wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita untuk menjadi perhatian kita bersama. Baik. Kali ini ayat yang ke-159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah, tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka menjadi bergolong-golongan, lasta minhum fi syai', kamu tidak punya tanggung jawab sedikit pun pada mereka. Sesungguhnya urusan mereka akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian nanti Allah akan beritahukan kepada mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan. Tafsirannya, innal ladzina farraqu dinahum ba'dama kanu mujtami'ina 'ala tauhidillah wal 'amal bi syar'ihi. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala memberikan berita kepada kita soal betapa jeleknya orang-orang yang mengacak-ngacak, merusak agama Allah Subhanahu wa taala, soal orang-orang yang selalu berselisih, ya. Kata Allah di ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, ba'dama kanu mujtami'in, setelah sebelumnya mereka berkumpul di atas tauhid Allah dan beramal dengan syariatnya. Nah, karena enggak ada persatuan, ya, sebaik persatuan yang dilandasi oleh tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. La ilaha illallah, Islam, tauhid, ya. Itu disebut kalimatut tauhid. Kalimat yang menyatukan. Kalimat yang menyatukan. Ya. Dan ketika kita ingin membuat persatuan, maka harus dengan tauhidul kalimah, ya, menyatukan kalimat. Jadi ada kalimatut tauhid, ada tauhidul kalimah. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tauhidul kalimah juga harus la ilaha illallah. Nah, menyatukan kalimat dan kalimat yang menyatukan. Gak akan bisa terwujud upaya kita menyatukan kalimat kalau tidak melalui tauhid. Ya. Dan tauhid adalah satu-satunya kalimat yang bisa menyatukan. Nah, maka disebutkan dalam tafsirnya di sini oleh Allah, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya setelah mereka bersatu di atas tauhid, ya, di atas tauhid dan beramal dengan syariatnya. Fa asbahu firqan wa ahzaban, sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok, wa ahzaban dan bergolong-golongan. Innaka ayyuhar rasul bari'um minhum. Sesungguhnya engkau wahai Rasul bari'um minhum, berlepas diri saja dari mereka. Innama hukmuhum ilallahi ta'ala, sebab keputusan soal mereka bagaimana itu dikembalikan kepada Allah ta'ala. Thumma yukhbiruhum bi'a'malihim, lalu nanti Allah akan memberitahukan kepada mereka soal amalan-amalan yang telah dilakukannya. Fayujazi man taba minhum wa ahsana bi ihsanihi wa yu'aqabul musi' bi isa'atihi. Kemudian Allah akan membalas yang bertaubat dari mereka dan yang berbuat baik dengan kebaikannya, dan Allah akan menghukum yang berbuat jelek karena kejelekannya. Karena hujah sudah disampaikan, kalimat tauhid sudah disampaikan. Sejak awal Nabi berdakwah, kalimat yang diserukan oleh Nabi itu adalah la ilaha illallah, ya, u'budullah. Bahkan semua anbiya, kalimat yang diserukannya itu adalah u'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malakum min ilahin ghairuh, karena kalian itu enggak punya ilah selain Allah, enggak ada sembahan-sembahan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah disampaikan oleh para anbiya. Kalau kemudian mereka keluar dari kalimat tauhid sehingga terjadilah, ya, perpecahan, mereka berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, maka berlepas diri saja dari mereka. Urusannya akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya ayat yang ke-160. Allah berfirman, "Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha wa man ja'a bis sayyiati fala yuzza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan yang sama, dilipat gandakan. Dan barang siapa yang datang dengan membawa satu kejelekan, maka enggak akan dibalas kecuali dengan kejelekan yang sama, yang setimpal dengannya. Wahum la yuzlamun, dalam keadaan mereka, kata Allah, tidak akan dizolimi. Nah, ini bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, sedangkan satu kejelekan dihitung satu tetap, ya. Tafsirannya, man laqiya rabbahu yaumal qiyamah bihasanatin minal a'mali as-salihati falahu ashru hasanatin amthaliha atau amthaluha. Barang siapa yang berjumpa dengan Rabbnya, kata Allah di ayat ini, pada hari kiamat, bihasanatin, dengan membawa satu kebaikan dari amal-amal soleh, falahu ashru hasanatin, maka baginya 10 kebaikan, amthaliha, yang serupa dengannya. Waman laqiya rabbahu bisayyi'atin, dan barang siapa yang berjumpa dengan Rabbnya dalam keadaan membawa satu kejelekan, fala yu'aqabu illa bimitsliha, maka enggak akan dihukum kecuali persis dengan satu kejelekan yang dibawanya. Wa hum la yudlamuna mithqala dzarratin, dan mereka tidak akan dizalimi walau seberat biji dzarrah pun, ya, enggak akan dizalimi dalam bentuk apapun. Nah, ini merupakan hasungan, motivasi dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, karena setiap kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, ayat 161. Allah berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Qul, katakanlah olehmu wahai Rasul, "Innani hadani rabbi, sesungguhnya Rabbku telah memberikan hidayah kepadaku, ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, millata Ibrahim hanifa, milahnya Nabi Ibrahim yang lurus, dan dia Ibrahim tidaklah termasuk ke dalam golongan kaum musyrikin. Tafsirannya, qul ayyuhar rasul liha'ula'il musyrikin. Di ayat ini Allah perintahkan Nabi kita secara khusus untuk memproklamirkan, untuk menyampaikan kepada seluruh kaum musyrikin. Qul, katakan olehmu, ayyuhar rasul, wahai rasul, liha'ula'il musyrikin, kepada mereka segenap kaum musyrikin, innani arsyadani rabbi ila tariqil qawim al-musil ila jannatihi. Sesungguhnya Rabbku telah memberikan arahan kepadaku, atau telah mengarahkanku menuju jalan yang benar, al-musil, jalan yang menyampaikan ke surganya. Wa huwa dinul Islam al-qa'im bi amri ad-dini wal akhirah, yaitu agama Islam al-qa'imu bi amri dunya wal akhirah, yang mengatur urusan dunia dan akhirat. Wa huwa dinu tauhidi, yaitu din tauhid, agama tauhid, dinu Ibrahim alaihi salam, agama Ibrahim alaihi salam. Wa ma kana Ibrahim alaihi salam minal musyrikin ma Allah ghairu, dan bukanlah Ibrahim termasuk dari golongan musyrikin yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, nah, yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, nah. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala lagi-lagi menyebut jalan yang lurus, yang dimaksud sekali lagi apa? Islam, ya. Islam sebagai agama yang mengatur urusan dunia dan akhirat. Ini juga penting untuk digarisbawahi, mengingat ada sebagian orang yang menganggap bahwa urusan agama itu tidak ada hubungannya dengan urusan dunia itu tidak ada hubungannya dengan agama. Yang ada hubungannya dengan agama itu hanya urusan akhirat. Ini keliru, ya. Ini salah. Karena Islam itu agama yang mengatur urusan dunia dan akhirat. Agama tauhid, agama Ibrahim. Nah. Ayat yang ke-162. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin." Katakanlah olehmu wahai Rasul, sesungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Tafsirannya, qul ayyuhar rasul liha'ula'il musyrikin, katakan lagi olehmu wahai Rasul kepada kaum musyrikin, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki ay dhabhi, maksudnya sembelihan. Kata nusuk di sini artinya sembelihan. Lillahi wahdah, hanyalah untuk Allah saja. La lil asna, bukan untuk berhala-berhala. Wala lil amwat, bukan untuk orang-orang yang sudah mati. Wala lil jin, bukan untuk jin. Wala li ghairi dhalika mimma tadbahunahu li ghairillah, dan bukan untuk selain itu yang kalian sembelih, dari apa-apa yang kalian sembelih selain Allah. Wa ala ghairi ismihi, dan bukan dengan menyebut nama selain Allah. Kama taf'alun, sebagaimana yang kalian lakukan. Wa hayati wa mauti lillahi ta'ala rabbul alamin, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah rabbul alamin, ya. Jelas, ya. Berikutnya ayat yang ke-163. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada syarikat baginya. Yang demikian itulah yang telah diperintahkan kepadaku, dan aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pertama-tama berserah diri. Tafsirannya, la syarika lahu fi uluhiyatihi. Enggak ada syarikat dalam uluhiyahnya. Wala fi rububiyatihi, enggak ada syarikat dalam rububiyahnya. Wala fi asma'ihi wa sifatihi, tidak pula dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini yang dimaksud dengan la syarikalah. Enggak ada syarikat baginya. Tidak ada syarikat dalam uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Wa bidzalika tauhid al-khalis amarani rabbi jalla wa ala wa ana awwalu man aqarra wa anqada lillah min hadhihi al-ummah. Wa bidzalika tauhidi al-khalisi, dan dengan tauhid yang murni ini, ya, Rabbku telah memerintahkan kepadaku untuk berpegang teguh dengannya. Wa ana awwalu man aqarra, akulah orang yang paling pertama yang menyatakan, yang mengakui, wang qada lillah, dan yang tunduk patuh kepada Allah, min hadihil ummah, dari golongan umat ini. Ini juga jelas, masih ada kaitan 160, 161, 162. Selanjutnya ayat yang ke-164. Allah berfirman, "Qul aghairallah abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun." Qul aghairallah, katakanlah olehmu wahai Rasul, apakah aku menginginkan rob selain Allah, sementara dia Allah adalah rob segala sesuatu. Dan enggak ada seorang pun yang melakukan kesalahan melainkan dia yang akan bertanggung jawab terhadapnya. Dan enggak ada seorang pun yang memikul dosa orang lain. Summa ila rabbikum marji'ukum, kemudian hanya kepada Rabb kalian kalian akan dikembalikan. Lalu akan diberitahukan kepada kalian apa-apa yang kalian telah berselisih di dalamnya. Tafsirannya, qul ayyuhar rasul aghairallah atlubu ilahan. Katakan olehmu wahai Rasul kepada kaum musyrikin, aghairallah atlubu ilahan, apakah aku akan mencari ilah selain Allah? Wa huwa khaliqu kulli syai wa malikuhu wa mudabbiruhu, sementara dia Allah pencipta segala sesuatu, yang merajainya, yang mengaturnya. Enggak mungkin ajakan kaum musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk toleransi dalam peribadatan kepada ilah itu bisa diterima, ya. Sebab ilahnya kaum musyrikin bukanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah adalah ilah yang menciptakan segala sesuatu, merajai dan mengatur segala sesuatu. Nah, yang sempurna, ya. Jadi tidak mungkin memilih ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita untuk menyampaikan hal itu kepada mereka kaum musyrikin. Ya. Wala ya'malu ayyu insanin amalan syai'an illa kana ithmuhu 'alaihi. Kemudian Allah juga jelaskan di ayat ini bahwa enggak ada seorang pun yang melakukan kejelekan melainkan dosanya akan kembali kepadanya. Wala tahmilu nafsun athimata ithmi nafsin ukhra. Dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Summa ila rabbikum ma'adikum yaumal qiyamah. Kemudian kepada Rabb kalian tempat kembali kalian pada hari kiamat. Siapapun yang di antara kita melakukan kejelekan, ia yang bertanggung jawab. Ya, guru kita, ulama kita, enggak mungkin memikul dosa kita. Ya. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah kita semua akan kembali. Fayukhbirukum bima kuntum takhtalifuna fihi min amri din. Lalu Allah akan memberitahukan kepada kalian soal apa saja yang kalian perselisihkan dari urusan agama. Nah, ayat yang terakhir 165. Ini akhir dari surat Al-An'am. Allah berfirman, wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kalian pemimpin-pemimpin, penguasa di muka bumi, Allah tinggikan sebagian kalian di atas sebagian lainnya beberapa derajat. Liyabluwakum fima atakum, tujuannya untuk menguji kalian terkait apa yang telah diberikan kepada kalian. Sesungguhnya Rabb kalian begitu cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsirannya, wallah subhanahu wa ta'ala huwallazi ja'alakum takhlufuna man sabaqakum fil ardi ba'da an ahlakahumullahu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini memberitahukan kepada kita dan sekaligus mengingatkan kita bagaimana posisi kita di dunia, di muka bumi ini. Kata Allah, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kalian menjadi penguasa, pengganti dari orang-orang sebelum kalian di muka bumi, setelah Allah lenyapkan mereka semua. Wastakhlafakum fiha, Allah jadikan kalian pemimpin di dalamnya. Lita'muruha ba'dahum bita'ati rabbikum, supaya kalian ramaikan muka bumi ini sepeninggal mereka, orang-orang sebelum kalian, bita'ati rabbikum, dengan melakukan ketaatan kepada Rabb kalian. Ya, ini yang saya katakan tadi, Allah beritahukan kepada kita sekaligus mengingatkan kita soal bagaimana posisi kita di muka bumi ini dan apa tugas kita. Allah kasih tahu bahwa kita menjadi pemimpin di muka bumi ini, menjadi penguasa di muka bumi ini. Untuk apa? Meramaikan muka bumi ini dengan apa? Dengan melakukan ketaatan kepadanya. Wa rafa'a ba'dhukum fir rizqi wal quwwah fawqa ba'dhin darajat. Allah meninggikan sebagian kalian dengan memberikan rejeki dan kekuatan di atas sebagian yang lainnya beberapa derajat. Rejeki yang kita terima, ya, berbeda dengan rezeki yang diterima oleh orang lain. Antar kita dalam hal rezeki berbeda, beda. Ada yang ditinggikan oleh Allah, ada yang dilebihkan, ada yang tidak. Demikian halnya dengan kekuatan. Ini juga hal yang patut untuk kita ingat, agar kita tidak selalu su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rafa'a ba'dhukum fir rizqi, Allah tinggikan sebagian kalian dalam hal rezeki, dalam hal kekuatan, di atas sebagian yang lainnya beberapa derajat. Ya, liyabluwakum fima a'takum min ni'amihi. Ada tujuannya. Kenapa Allah seperti itu? Kenapa tidak disamaratakan saja semuanya? Tujuannya kata Allah, liyabluwakum, untuk Allah uji kalian terkait dengan apa yang telah Allah berikan kepada kalian dari nikmat-nikmatnya. Jadi itu ujian tersendiri buat kita. Fayadharu linnas asyakir min ghairihi, maka akan tampak di hadapan manusia asyakiru min ghairihi, golongan yang bersyukur dari golongan yang tidak bersyukur. Inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Rabbmu begitu cepat hukumannya, siksanya. Liman kafara bihi wa asah, bagi siapa yang kufur kepadanya dan maksiat kepadanya. Wa innahu laghafurun liman amana bihi wa amila salihan wa taba minal mubiqat. Namun demikian perlu diingat bahwa Dia Allah Maha Pengampun bagi siapa yang beriman kepadanya, beramal soleh kepadanya, dan bertaubat dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Rahimun bihi, Maha Penyayang. Wal ghafuru war rahimu ismani karimani min asma'illahil husna. Kemudian al ghafur ar rahim, ini dua nama yang mulia dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling baik. Nah, jadi sekalipun Allah begitu cepat hukumnya, hukumannya, tapi Allah juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita cukup sampai di sini. Subhanallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa pada maghrib ada secangkir kopi kita. Jazakumullahu khairan.